رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kita berkati majlis kita ini dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Malikumidin. Yaqina'udhu wa'iyyakumasta'in. Ibnab syurahatul mustaqim. Syurahatul ladina al-amta alaihim. Ghairil mahrubi alaihim. Waladhalim. Amin. Syukur kita kepada Allah Ta'ala kerana kita diberi kesempatan untuk bersama dalam pengajian sebelum masuknya waktu solat Jumaat. Pada kesempatan ini juga insya-Allah kita akan mempelajari ataupun mendengar sepatah dua ayat ayat Allah Ta'ala merenung hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah ada amalan yang paling terbaik pada hari Jumaat ini membanyakkan zikir, banyakkan berselawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila ada majlis ilmu, kita kena bagi perhatian kepada majlis ilmu, sama juga dengan membaca Al-Quran dan sebagainya. Membaca Al-Quran adalah sunat. Bila ada majlis ilmu, menuntut ilmu adalah wajib. Bila bertembung dua perkara ini, kita kena utamakan benda yang lebih utama. Baik. Sambungan apa yang saya sentuh pada suatu ketika masa tazkirah hari, saya pun dah tak ingat, saya ganti penceramah tu, saya ada sentuh berkaitan dengan lelaki dayus. Jadi insyaAllah hari ini kita akan sentuh berkaitan lelaki dayus. Kemudian kita akan sentuh juga berkaitan dengan permasalahan sembahyang, hukum orang yang meninggalkan sembahyang. Mungkin ada orang kata, "Ustaz, kami punya pasal lah Ustaz, kami tak mau sembahyang pun tak payah kisah lah, sebab ini urusan peribadi Ustaz." Saya nak cerita hukum orang yang meninggalkan sembahyang. Tuan-tuan nak tinggal selepas dengar ni, tuan-tuan nak sembahyang selepas dengar ni, dipersilakan. Sebab kita tengok kita pada hari ini, disebabkan kita memandang urusan sembahyang ini hanya urusan peribadi, dia akan menjadi suatu masalah yang cukup besar. Sehinggakan disebabkan dia tak sembahyang, contoh saja tuan-tuan, dia buat mesyuarat pada waktu-waktu orang nak sembahyang. Bila ada orang, tak kisahlah mesyuarat, program dan sebagainya, saat dan ketika waktu tu kena sembahyang. Kemudian memandangkan dia ni seorang yang ada kedudukan, mungkin juga ada pangkat, mungkin dia juga pengarah program tersebut. Bila ada orang nak pergi sembahyang, dia tengok dekat orang tu, bukan tengok dengan pandangan yang biasa, tapi dengan pandangan yang serong. Macam mana pandangan serong tuan-tuan? Dia duduk menyerong, dia tengok. Itu adalah pandangan serong. Sebab apa? Dia tengok dalam, kalau dalam mesyuarat tu orang tu dah duduk tak senang dah, nak bangun nak pergi sembahyang, asyik tengok jam saja ni. Sedangkan masalah dalam unit kita ni belum selesai, belum dapat kata putih lagi, tak boleh bangun selagi mana aku tak bangun. Tu polisi fulan tu dengan kerana agama yang dia ada, dengan amalan yang dia lakukan selama ini, dia pun ambil keputusan untuk keluar daripada mesyuarat tersebut, untuk tidak bersama dengan program tersebut, untuk tidak sama bersukan pada ketika tersebut. Maka dia keluar meninggalkan mereka dalam keadaan. Tapi berapa ramai di kalangan orang tu yang berani untuk bangun daripada mesyuarat? Katakan kalau 20 orang, 20 orang agak-agak, berapa orang yang berani bangun? Berani bangun pergi kencing boleh tuan-tuan. Bangun kencing tu pun sebab tak tahan lah. Kencing pun basuh sikit-sikit je, takut puas marah ni. Ataupun program terlambat, kita perlu ada di sana dan sebagainya. Balik, patah balik, tulis, duduk-duduk tulis apa maklumat penting, kemudian meneruskan waktu mesyuarat ataupun sebarang program, sehinggalah waktu berlalu dengan begitu sahaja, berapa ramai yang tidak meninggalkan solat, tidak menunaikan solat. Kerana apa? Kerana dia tidak membenarkan ahli mesyuarat ataupun orang yang terlibat dalam program untuk pergi menunaikan sembahyang. Tuan-tuan, hari ini kita akan sentuh dalam surah Al-Mudassir. Moga Allah Ta'ala mudahkan urusan kita. Moga Allah Ta'ala kekalkan keimanan kita walaupun kita tak baik sangat, tuan-tuan. Alah, dia tu bukan baik sangat, tapi baik tak baik pun urusan sembahyang ni urusan tanggungjawab semua orang Islam, tuan-tuan. Bukan masalah nak tunggu baik baru dia perlu pergi sembahyang. Pencuri pun saat dia mencuri dia tak Islam, tapi bila masuk waktu dia kena sembahyang. Perogol pun saat dia nak merogol dia kena mandi wajib sebelum dia menunaikan sembahyang. Sebab apa? Sebab persoalan sembahyang ini adalah satu tuntutan yang cukup besar, sehingga kan Nabi bagi tahu dekat kita, awwalu ma yuhasibu fi yaumil qiyamah as-salat. Atau kama qala hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benda pertama yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat esok ini adalah berkaitan dengan sembahyang. Allah tak tanya apa yang kau lakukan pada hari sekian-sekian dan sebagainya. Allah tak tanya berapa besar rumah yang hang duduk. Allah tak tanya berapa hebat kenderaan yang kau ada. Allah tak tanya berapa iPad yang ada. Allah tak tanya berapa smartphone yang bagi kepada anak-anak. Allah tak tanya benda pertama sekali. Allah tanya apa? Berkaitan dengan sembahyang. Sedangkan kita tengok hadis Nabi kata, innama bu'istu li'utammima makarimul akhlak. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa, tuan-tuan? Untuk menyempurnakan akhlak, untuk pastikan akhlak yang baik. Nabi Muhammad diutuskan bukan kerana nak suruh kita sembahyang. Apa perkaitannya, ustaz? Nabi diutuskan untuk liutam mimma makarimul akhlak, untuk pastikan akhlak yang baik. Nabi tak diutuskan untuk suruh kita sembahyang, tuan-tuan. Tetapi inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ayat Al-Quran kata, sesungguhnya dengan bersembahyang itu akan memastikan seseorang itu mencegah perkara yang buruk dan mencegah perkara yang jahat. Bila dia cegah perkara yang jahat, automatik akhlak dia jadi baik. Tak baik, tuan-tuan? Akhlak dia menjadi baik. Kita tengok ayat Al-Quran dalam surah Al-Mudassir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini balasan terhadap mereka yang meninggalkan sembahyang. Kata Allah Subhanahu wa taala ayat sebelum tu, summa abasa wa basar. Kemudian Allah Taala sebut, sa'uslihi saqar. Wa ma adraka ma saqar? La tubqi wa la tadhar lawahatun lil bashar 'alayha 19. Kemudian Allah Taala menceritakan dalam ayat yang seterusnya berkaitan dengan malaikat-malaikat yang menjaga pintu neraka Saqar. Kemudian dalam perbincangan tersebut, ayat Al-Quran yang tadi ayat ke-25, kemudian seterusnya diceritakan sifat-sifat penjagaan pintu neraka tadi ni. Kemudian Allah Ta'ala bagitahu sesiapa, siapakah golongan yang akan dimasukkan ke dalam neraka Saqar. Kemudian Allah Ta'ala datangkan ayat, masalakakum fi Saqar. Sebab apa kamu-kamu semua ni ada di dalam neraka Saqar? Saya kita tanya, wama adraka ma Saqar? Wama, apakah itu neraka Saqar yang akan kembali nanti? Tapi ayat ini menceritakan, masalakakum fi Saqar. Sebab orang yang meninggalkan sembahyang secara sengaja akan menyebabkan dia ada perbincangan, sengaja sebab malas ataupun dia memang sengaja tak mau sembahyang, ada satu perbincangan. Kemudian dia meninggalkan sembahyang kerana dia ingkar Kata semayang itu tak wajib, akan ada perbincangan insya-Allah. Kemudian dalam tadi masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kamu ini berada dalam neraka saqar? Kemudian penduduk neraka saqar kata, maka mereka menjawab qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Dia kata, sebab apa kamu duduk dalam neraka saqar? Dia kata, kami, kerana kami dulu tidak termasuk di dalam orang-orang yang melaksanakan sembahyang. Kemudian walam nakunu ta'amul miskin, dan kami tidak termasuk dalam orang-orang yang memberi makan kepada orang miskin. Kemudian wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin, dan kami sentiasa berbicara dengan golongan yang batil, orang-orang yang bercakap dengan perkara yang fitnah, tidak bercakap dengan perkara yang benar. Kemudian golongan yang ketiga wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan adalah kami adalah orang yang mendustakan akan berlakunya hari kiamat. Empat golongan diceritakan dalam ayat ini yang akan masuk ke dalam neraka saqar. Sebelum tu kita nak tengok apa yang dimaksudkan tentang neraka saqar. Tuan-tuan, mungkin hari ini kita tak kisah berkaitan cerita dengan neraka, tetapi Allah Ta'ala bagi gambaran yang cukup jelas kepada kita, sa'uslihi saqar, mereka ini akan dimasukkan ke dalam neraka saqar. Wa ma adraka ma saqar, tahukah kamu apa itu dimaksudkan neraka saqar? Neraka saqar ini ialah neraka saqar la tubqi wa la tadar. Saqar tidak akan meninggal dan tidak akan membiarkan, yaitu akan memakan seluruh daging, seluruh urat, seluruh saraf dan kulit mereka yang tersisa. Neraka saqar ni asal masuknya dalam neraka, kemudian dia terus makan api, tuan-tuan. Api makan seluruh badan. Kemudian lalu diganti dengan jasad yang baru. Mereka di dalamnya tidak akan mati. Habis dan neraka yang baru, kemudian ditumbuhkan kembali kulit yang baru. Akan tetapi mereka yang duduk dalam neraka saqar tidak akan mati, akan tetapi mereka tidak pun akan hidup normal. Kemudian dikatakan lagi adalah neraka saqar itu adalah pembakar kulit manusia. Dalam neraka saqar, 'alaiha 19, di atasnya ada 19 malaikat menjaga daripada orang yang nak keluar daripada neraka saqar. Baik. Sekarang kita tengok dalam masyarakat kita pada hari ini, masya-Allah tuan-tuan, sembahyang ni bukan lagi agenda penting dalam kehidupan. Sembahyang ini bukan lagi agenda penting. Yang pertama sekali, kalau kita tengok saat nak kahwin, tuan-tuan. Tuan-tuan pernah kahwin tak? Pernah kahwin. Tuan-tuan sembahyang tak masa kahwin? Tuan-tuan sembahyang. Sekarang ni orang sembahyang tak masa kahwin? Tuan imam sembahyang lah, tuan-tuan. Siapa yang tak kahwin? Siapa yang tak sembahyang? Ni contohlah, nanti orang kata saya kahwin pun saya kahwin dulu pun saya sembahyang juga, ustaz. Nak tanya tuan-tuan, perempuan yang dihantar untuk pergi bersolek, anak dara lah, pengantin perempuan, nak pergi make up tu berapa lama tuan-tuan? Dia nak pergi make up, nak pakai macam-macam apa hiasan dan sebagainya ni. Kemudian masyarakat kita, masya Allah, waktu bila pengantin sampai tuan-tuan? Waktu tengah hari. Dia make up biasa pukul berapa? Sejam ataupun dua jam. Kalau hak muka teruk tu tuan-tuan, sebelum tu dah tiga jam sebelum tu dia dah make up sikit punya tebal tuan-tuan. Bila pakai make up semua, pak mentua pun tak kenal ni. Ni siapa ni, betul kan ni menantu aku ni? Sebab apa tuan-tuan? Dia perlu berhias dan sebagainya. Kalau sebelum tu dia pergi ambil wuduk, dia boleh sembahyang. Disebabkan kalau dia pakai make up dan sebagainya. Tapi ada lagi perbahasan, berapa ramai di kalangan kita yang akan ambil wuduk terlebih dahulu sebelum pakai make up? Ni isteri-isteri, bakal-bakal isteri tuan-tuan ni, ataupun isteri-isteri tuan-tuan yang kahwin dulu, ambil wuduk dah sebelum tu sebab nak pastikan sembahyang baik, selesai dalam masa urusan nak ber make up. Bila make up tu kalau ambil wuduk sekalipun akan batal wuduk. Sebab apa? Sebab yang make up tu mak andam, tuan-tuan. Mak andam okeylah. Mak andam ni yang tak tahu siang ke malam ni, tuan-tuan. Sebab apa bapak ni? Orang panggil pak andam lah istilah sekarang ni. Sebab mereka ni lebih pandai menghiasi perempuan berbanding dengan orang perempuan sendiri. Berapa ramai orang yang tak fikirkan masalah ini? Asal nak kahwin, panggil pak andam suruh hias anak dia bagi cantik. Sedangkan dia telah melakukan perkara yang haram sebelum melakukan adat istiadat perkahwinan lagi, tuan-tuan. Saya dah bincanglah pada ni dengan beberapa orang yang dia kata takkan haram, ustaz. Dia nak masalah dia, tuan-tuan. Orang lelaki hias orang perempuan agak-agak boleh lah, tuan-tuan. Sentuh pula kulit ni. Kalau dalam masalah perubatan pun seboleh-bolehnya kita elak daripada bersentuh kulit lelaki dan perempuan. Kalau boleh cari doktor lelaki selama lelaki, doktor perempuan selama orang perempuan. Ni kita sengaja membiarkan anak-anak kita. Ni dalam masuk kategori daya saat ini, tuan-tuan. Ayah membiarkan malah panggil pondan masuk ke rumah kita. Banyak pula dekat pondan tu suruh buat benda haram dalam rumah kita. Allahu Akbar, tuan-tuan. Mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang bayar? Tuan-tuan yang panggil. Ambil duit daripada mana? Duit yang halal bekerja di TM. Jadi pondan tadi dapat duit yang halal. Baik. Kita berbalik dalam masalah. Baik, dalam masalah kahwin. Berapa banyak pasangan kita tengok sekejap-sekejap nanti dia masuk, dia tukar baju lain pula. Kemudian tukar baju lain pula. Sehinggakan saya tak nafikan ada yang menunaikan solat. Tapi berapa banyak di kalangan kita, masyarakat kita pada hari ini yang sanggup meninggalkan solat hanya saja kerana apa? Kerana ini masalah kahwin sekali saja seumur hidup. Itu masalah kahwin. Kemudian kita luaskan lagi dalam masalah kita tengok bola. Alhamdulillah, saya meyakini ada di kalangan kita yang semayang saat tengok bola. Alhamdulillah, terima kasih. Tapi kalau dalam satu pandang bola 80 ribu orang, berapa orang boleh bagi jaminan 50% akan tunaikan sembahyang? Tak payah, tuan-tuan. Orang tali dia tak payah datang kita suruh kata tinggalkan solat. Dia tak perlu benda tu, tuan-tuan. Dia buat apa? Dia hantar sebiji bola saja. Bola ni pun kita beli sendiri, tuan-tuan. Kita beli sendiri, pergi sepak tengah padang bola. Kemudian 24 orang berebut satu bola. Apa salah beli 24 biji? Bagi surat satu, tuan-tuan. Selesai masalah. Tapi disebabkan Oriental dah mencipta benda ni, berapa ramai saat berlakunya sukan, contohnya bola, tengok bola sampai tak semayang waktu maghrib mungkin, sampai tak semayang waktu asar dan sebagainya. Subuh, bola tak ada lagi orang main waktu subuh, tuan-tuan. Tapi kepala dunia dulu ada. Baik. Masalah apa lagi? Masalah kita di pasar raya, tuan-tuan. Berapa ramai yang meninggalkan solat saat duduk di pasar raya? Sibuk sangat shopping sampai lupa waktu nak menunaikan solat dengan alasan seluar kita kotor dan sebagainya. Untuk makluman tuan-tuan, peluh itu bukan najis. Kencing di seluar itu dikira najis. Tapi tuan-tuan takkan jenis kategori kencing di seluar, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan jenis kencing di seluar, pakai pamper siap-siap di rumah, tuan-tuan. Kenapa? Kerana tuntutan ini lebih utama daripada tuan-tuan meninggalkan sembahyang. Baik, kita kembali ke dalam masyarakat kita yang bekerja di pejabat. Berapa ramai di kalangan kita menetapkan waktu meeting pada masuknya waktu meeting pukul 10 pagi. Okey, tuan-tuan, cantik 10 pagi sampai pukul 1. Okey, tuan-tuan. Ni masalah kalau meeting pukul 3, tuan-tuan. Meeting pukul 3, kalau yang tadi semayang okey, alhamdulillah. Sat lagi sampai pukul 4. Kalau meeting yang panjang tu kan masalah kita besar, tuan-tuan. Kita meeting non stopnya, tuan-tuan. Berhenti pun pada waktu makan. Berapa ramai di kalangan kita yang tentukan meeting bermula pada pukul 7.30 petang, tuan-tuan. Sahlah kalau pukul 7.30 petang ni, pukul berapa nak sembahyang maghrib, tuan-tuan? Sedangkan waktu maghrib ini cukup singkat. Kemudian ada masalah ni, tuan-tuan. Kita dalam orang yang terlibat dalam masyarakat, dalam pejabat, kalau ada dalam kita ni tentu rasa tenang ke dalam saat kita duduk 20 orang satu meja, waktu tu kita membiarkan waktu solat berlalu begitu sahaja. Kepada apa cece pengerusi-pengerusi meeting, tolong fikirkan benda ni. Kalau hang tak mau semayang sekalipun, tolong berhenti. Kalau bukan Islam contohnya, tolong berhenti 15 minit sebelum masuknya. Contoh daripada waktu Zuhur tadi nak dekat waktu Asar, 15 minit sebelum masuk waktu Asar, tolong berhenti sementara. Break dulu waktu tu. Pergilah take 10 ke take 5 ke apa. Sebab apa? Nak bagi peluang. Mungkin ada di kalangan kita yang bermesyuarat tu, dia ini disibukkan dengan perkara lain, dia tak sempat untuk berhenti semayang. Maka 15 minit kita bagi kelapangan untuk dia, pergilah bersegera untuk bersemayang. Walaupun tuan-tuan tak abang, ok 15 minit ni untuk semayang. Siapa tak semayang lagi silakan. Tak boleh macam sekurang-kurangnya kena ada tanggungjawab dalam diri. Kita berhenti dulu sementara, menghormati orang lain yang ada, pastikan supaya mereka pergi bersembahyang. Baik, saya akan sebut di sini masalah hukum orang yang meninggalkan sembahyang. Tinggal solat dengan sengaja, bersepakat ulama bahawa mereka yang kata aku tinggalkan sembahyang ni sebab aku kata sembahyang ni tak wajib, maka dia kufur. Bila dia kufur, dia ni diistilahkan sebagai murtad. Bila murtad, kita boleh dibunuh dia tuan-tuan. Ini dipegang oleh Sayyidina Umar. Kemudian Imam Asy-Syaukani membahagikan dalam masalah meninggalkan sembahyang kepada tiga perkara. Antaranya wajib dibunuh seperti mana pendapat Sayyidina Umar tadi ni. Kemudian orang yang meninggalkan sembahyang disebabkan malas, disebabkan tak ada pakaian, disebabkan tak ada pakaian yang bersih, dia tak nak berusaha untuk nak mencari pakaian yang bersih kerana malas, kerana dia boring nak sembahyang, berlainan dengan orang yang tak tahu nak sembahyang tu, dia kena belajar. Baik, dia kata kalaulah mereka ini tinggal sembahyang, mereka ini dibunuh tetapi dengan had. Maksud ni mereka dibunuh yang tadi ni disebabkan dia kufur, hak ni dia masih lagi Islam tetapi dia masih lagi dibunuh. Siapa yang berpegang pada pandangan ini? Mazhab Asy-Syafi'i dan mazhab Imam Maliki tuan-tuan. Kita mazhab apa? Kita mazhab Syafi'i. Di Malaysia kebanyakan mazhab Syafi'i. Sepatutnya kalau dilaksanakan hukum-hukum ataupun undang-undang ini tuan-tuan, sepatutnya kita berpegang pada pendapat yang macam ni. Kemudian pendapat yang ketiga dia kata, sesiapa yang meninggalkan sembahyang dengan malas, kemudian ataupun disebabkan perkara-perkara berlengah-lengah dan sebagainya, dia ini perlu ditangkap, kemudian perlu dipenjara, kemudian perlu disuruh dia sembahyang. Bagi peluang dekat dia, tanya dia, duduk dalam penjara seminggu macam mana? Okey, nak sembahyang ke tak mau sembahyang? Dia kata, sorry lah, aku boleh bertahan lagi, aku tak mau sembahyang lagi. Biar lagi tuan-tuan, tunggu minggu yang kedua, macam mana? Boleh ke tak boleh? Nak sembahyang ke tak mau sembahyang? Aku tak mau sembahyang lagi, aku dah cukup power ni. Tolong jangan main tanya aku ni, aku takkan sembahyang punya, dia kata. Sebab apa? Sebab tulang belakang aku sakit, aku tak mau sembahyang. Sebab aku tak mau sembahyang ni, sebab aku malas. Saya lagi bila aku sembahyang, aku sakit belakang. Dia kata dipenjara sampai bila-bila tuan-tuan. Sehinggakan saat satu ketika nanti dia kata dia sanggup untuk dia tunaikan sembahyang, barulah dia dibebaskan dan dia melaksanakan ibadah sembahyang. Hari ini tuan-tuan, di negara kita, kalau orang tak tinggal sembahyang, apa hukum dia tuan-tuan? Hukumnya dia boleh pergi pasar malam. Hukumnya tuan-tuan, dia boleh berniaga dengan duit yang dia ada. Hukumnya apa tuan-tuan? Dia boleh berkahwin dengan sesiapa saja yang dia mahu. Hukumnya apa tuan-tuan? Tidak ada seorang pun membincangkan hukum orang yang meninggalkan sembahyang. Sedangkan benda ini telah dibincangkan suatu ketika dahulu. Allahu Akbar tuan-tuan, marilah kita mohon keinsafan, mohon taubat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada di kalangan tuan-tuan, rakan-rakan tuan-tuan, rakan sekerja tuan-tuan, betul tak? Orang perempuan yang datang ke pejabat tu, kita tengok dia 30 hari, 30 hari dia datang haid tuan-tuan, Masya Allah. Sebab apa? Dia tak pernah pun tengok sekali dia angkat takbir ataupun pakai kain telekung untuk nak pergi sembahyang. Kita tak ada masalah kan? Ada lagi. Allahu Akbar tuan-tuan. Tanggungjawab kita, kalau tahulah ni betapa hebatnya balasan orang yang meninggalkan sembahyang, kalau seboleh-bolehnya tuan-tuan, saya meyakini di kalangan kita yang datang pada hari ini, pada hari Jumaat, semua orang lelaki, kemudian tuntutan orang lelaki adalah untuk menjaga seluruh ahli keluarga kita. Tolong pastikan, yang pertama, diri kita cukup sembahyang lima waktu, tuan-tuan. Yang pertama, diri kita cukup sembahyang lima waktu. Kenapa? Karena benda yang pertama akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti ialah berkaitan dengan sembahyang. Bila kita baik sembahyang lima waktu dengan sempurna, tuan-tuan, insya-Allah akhlak kita akan jadi baik. Kalau tak sembahyang lima waktu, panggil dia jahat. Bila dia jahat, dia akan mengganggu orang ramai. Jadi masalah orang ramai dah, tuan-tuan. Jadi masalah orang ramai. Sebab itulah berlakunya apa? Berlakunya sexual harassment dan sebagainya. Sebab apa? Sebab dia tak sembahyang. Bila tak sembahyang, dia tak ada iman. Bila tak ada iman, ada peluang, tuan-tuan. Jadi dia buatlah benda-benda yang tak dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa kata masalah sembahyang ini masalah peribadi? Nak menceritakan ini masalah sembahyang adalah masalah umum. Masalah malah pemerintah pun wajib untuk memastikan ataupun menyuruh semua orang menunaikan sembahyang. Bila sembahyang semua orang, lau amanu wattaqau ahlul qura la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard, ayat Al-Quran, tuan-tuan. Kalau beriman dan bertakwa, beriman tadi dengan melaksanakan dengan cara kita bersembahyang, bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard, nescaya akan turun keberkatan daripada langit dan bumi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian kita melihat lagi, saya nak kongsi satu cerita, tuan-tuan, masya-Allah. Kita perlu faham semua orang perlu sembahyang. Tapi kadang-kadang dengan kebusukan hati kita, dengan kejahatan diri saya ni, pernah satu ketika saya tengok yang kutip sampah tu, tuan-tuan, lori sampah. Budak-budak yang bergayut di belakang lori sampah. Tuan-tuan pernah tengok tak? Kan tuan-tuan pernah kerja. Ya sama Allah. Kita apa pandangan, apa perasaan kita tengok orang tu, tuan-tuan? Mesti yang pertama kita kata mereka ini mempunyai pendidikan yang rendah, sebab tu mereka buat pekerjaan yang macam tu. Itu pandangan yang pertama pada saya. Mungkin tuan-tuan kata, eh, dia ni profesor ni sebab apa kerja macam ni? Mungkin tuan-tuan, saya tak tahu. Sanggup untuk menjaga kebersihan, tutup muka, mungkin disebabkan busuk, mungkin juga tak nak dikenali oleh sesiapa dan sebagainya. Mohon maaf kalau ada yang terlibat dalam masalah kebersihan dan sebagainya. Apa yang saya nak ceritakan di sini, tuan-tuan, mungkin pandangan kita terhadap orang-orang yang macam ni, mereka amat jauh dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi tuan-tuan, satu ketika Allah Taala nak memperbetulkan niat jahat saya, tuan-tuan. Pandangan serong saya macam ni, tuan-tuan, terhadap masyarakat tu, Allahu Akbar, tuan-tuan. Saya kata saat dia duk kutip sampah tu, waktu tu lebih kurang pukul 1 tengah hari, hari cuti. Saya kata confirm lah ni, budak-budak ni confirm tak semayang ni. Saya kata dalam hati saya, bukan hari Jumaat, tuan-tuan, hari lain lah, waktu zuhur lah. Baik, kemudian saat kebetulan surau dekat dengan rumah, azan dilaungkan, kemudian kita pun bukan rajin sangat pergi surau, tuan-tuan, hari cuti, kita pun start motor pergi surau. Saat kita sampai di surau, tuan-tuan, selesai semayang zuhur secara berjemaah dan sebagainya, saat kita nak balik daripada perjalanan pulang, kita tengok ni apa pasal ni lori sampah ni parking tepi surau ni, tuan-tuan. Apa pasal ni lori sampah parking tepi surau ni? Nak ambil sampah di surau ke, tuan-tuan? Bukan. Mati enjin, kemudian turunlah pekerja-pekerja lebih kurang dalam 4 ke 5 orang, bawa ke pelekat, tuan-tuan. Allahu Akbar. Tadi saya kata puan ni tak semayang. Saat dan ketika Allah Ta'ala nak memperbetulkan perasaan, perasaan sangka buruk aku tadi, Allah Ta'ala tunjuk depan mata. Nah, ambil. Hai ngah, Ustaz nak bagaikan ni. Tengok ni, pembersih ni. Orang yang kerja lori sampah pun mereka berhenti sementara untuk melaksanakan sembahyang fardu zuhur. Allahu Akbar, tuan-tuan. Cepat-cepat saya istighfar. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Ampunkan dosa aku, ya Allah. Aku selama ni aku rasa aku ni ustaz, aku power, ya Allah. Rupanya bukan. Allahu Akbar, tuan-tuan. Mereka ni muka pakaian tadi aku nak ikut macam kita, dengan standard yang macam ni, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak semayang, saya ingat tuan-tuan lebih baik pergi kerja apa? Kerja sampah lah, tuan-tuan. Mereka sanggup berhenti dia sanggup untuk berhenti sembahyang, berhenti sementara, bawa pakaian yang lain, bawa kain pelekat, bawa t-shirt yang baru. Kemudian lima-lima orang mereka pergi sembahyang secara berjemaah, tuan-tuan. Allahu Akbar. Kalaulah insan-insan yang macam ni, sebenarnya mereka lebih indah, mereka lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala berbanding dengan kita yang duduk di pejabat, pakai uniform yang terbaik, pakai seluar yang terbaik, pakai baju yang berjenama. Tapi kalau kita tak tunaikan solat, tuan-tuan, di mana kita nak letak muka kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Mungkin pekerjaan mereka hina, tapi mereka mulia di sisi Allah Ta'ala berbanding dengan kita mesyuarat dan sebagainya. Sebarang program kita tak semayang, mungkin Allah Ta'ala tengok kita lebih hina berbanding dengan orang yang bekerja di lori sampah tadi, tuan-tuan. Allahu Akbar, tuan-tuan. Mohon taubat daripada Allah Ta'ala, mohon maaf kepada di kalangan kita yang belum lagi menunaikan solat dengan sempurna. Tolong pastikanlah, tuan-tuan, buatlah pembandingan yang cukup cantik. Nak dibandingkan dengan mereka yang susah payah, dengan keadaan busuk, sanggup berhenti untuk melaksanakan solat malah secara berjemaah, dibandingkan dengan kita mempunyai luasa masa yang cukup hebat, mempunyai tempat-tempat semayang yang begitu indah, malah mempunyai tempat yang aircon dan sebagainya. Mohon pertimbangkan perkara ini, tuan-tuan. Dan pahamilah kesempatan ini, kalau ada orang tak semayang di kalangan kita, kalau boleh tuan-tuan nasihat dekat dia. Siap ni hang ni, aku tengok hang tak semayang ni. Dia marah dekat tuan-tuan, sudah selesai dah urusan dakwah, tuan-tuan. Dia nak marah dekat tuan-tuan, menyebabkan tuan-tuan, dia tak mau cakap dengan tuan-tuan, dia boikot tuan-tuan, dia sepak meja tuan-tuan dan sebagainya. Itu urusan dia, tuan-tuan. Jangan pergi sepak dia baliklah, tuan-tuan. Baik, saya masakan setakat itu sahaja, sedikit perkongsian ilmu daripada kita. Boleh lagi? Sikit lagi. Baik, yang terakhir, tuan-tuan, saya takut tuan-tuan marah dekat saya sebab saya tengok ramai mata merah dah ni. Ketahuilah, tuan-tuan, Nabi beritahu Rasul Amril Islam, perkara yang utama itu adalah Islam. Kemudian dia kata wa'umuduhu, dan tiang Islam itu adalah sembahyang. Apa pun tuan-tuan, sibuk mana kita pun tuan-tuan, pastilah kita menunaikan ibadah solat. Jangan disebabkan kita ni kalau masuk hospital sikit sakit kaki, kita dah kurang mau untuk bersembahyang, tuan-tuan. Sebab ini benda utama, sehingga kan kita tengok tuntutan sembahyang ini tak akan terlepas kepada siapa yang masih hidup. Betul tak, tuan-tuan? Hukum fiqah menceritakan sembahyang berdiri, tak boleh berdiri, duduk, tak boleh duduk, baring, tak boleh baring, menggunakan mata, isyarat mata, tak boleh guna mata ni, kira confirm dia dah mati, dah hati boleh lagi, tuan-tuan. Sembahyang menggunakan hati, tak boleh guna hati ni, confirm mati dia dah padam. Bila hati dah padam ni, boleh hidup lagi, tuan-tuan, dia dah meninggal lah. Ini tuntutan yang cukup besar berkaitan dengan sembahyang. Pastikan kita sempurna solat lima waktu, kemudian pastikan ahli keluarga kita lima waktu sempurna, pastikan seluruh ahli keluarga kita, kemudian dalam pejabat kita, tuan-tuan, kalau ada suara kita bagi nasihat dekat kawan-kawan kita. Selama ni pun saya belum bermula lagi, tuan-tuan. Moga Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita, moga Allah Ta'ala tunjukkan jalan yang benar kepada kita. Kenapa? Disebabkan orang-orang yang tak, yang macam ni akan menimbulkan fitnah kepada kita. Tak mustahil ke Allah Ta'ala nak hantar bala, disebabkan seorang yang tentu, bukan dia pilih seorang tertentu, dia bagi semua, tuan-tuan. Baik, yang terakhir saya nak kongsikan di sini, dalam masalah kita sudah berada di pengakhir zaman, di mana dia kata antara golongan yang masuk dalam neraka sakar tadi ialah mereka yang menafikan tentang hari kiamat. Untuk makluman, tuan-tuan, mungkin kita zaman Nabi pun, Nabi dah kata aku dengan hari kiamat, kahatai, Nabi kata di antara jari ini dengan jari ini tak jauh mana dah, tuan-tuan. Kemudian kebanyakan tanda-tanda hari kiamat yang kecil dan besar sudah pun hampir. Kemudian yang paling mohon maaf atas kekasaran bahasa, tak lain tak bukanlah nak memburukkan sesiapa, tapi kau tuan-tuan merasa tu ambil jelah siapa yang makan sini terasa pedas. Tapi bukanlah tujuan saya nak memburukkan individu-individu dan sebagainya. Agama ini perlu disampaikan dengan jelas. Moga kita mendengar agama, esok saya tak akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, hari itu anda peluang bercakap, Sebab apa nak cakap bab ekonomi Ustaz? Sebab bercakap bab buah-buahan tempatan, sedangkan banyak lagi undang-undang, banyak lagi hukum-hukum yang berkaitan yang perlu dijelaskan kepada umat. Saya mengharapkan tuan-tuan menerima ini dengan hati yang terbuka. Moga kita amalkan dalam kehidupan kita. Ketahuilah kepada pembuat-pembuat dasar, tolong ambil berat berhubung dengan masalah solat. Kita nak menganjurkan sebarang program, kita nak menganjurkan sebarang apa-apa program yang melibatkan orang lain datang untuk bersama dengan kita. Tapi kalau mereka datang, menyebabkan mereka datang disebabkan arahan kita tuan-tuan, ketahuilah dosa mereka tak semayang pun akan ada pada kita, sebab kita yang memberi arahan dan sebagainya. Sama juga dalam masalah kahwin pun dan sebagainya tuan-tuan. Apa yang saya sebut sini adalah masalah keseluruhan yang berlaku dalam masyarakat kita. Mohon Allah Ta'ala selamatkan diri kita, kemudian kita sama-sama memperbaiki amalan kita, dan kita akan dibangunkan oleh Allah Ta'ala nanti dalam keadaan dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Kita bertanggung dengan tasbih kifarah dan surah Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا